Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsata asyrata. Wal maqalatu as-sadisa asyrata. Utai makalah kang kaping 16. An Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman bin Abi radhiyallahu anhu. Wa daron te kang aran daron koryatun siji perkampungan ning kura Dimisko saking pira-pira perdaerahane Damaskus. Mata sanata khom sata asyrota wa mi'atin kabudut tahun 215. Tapi kalau bila balik matur ya pokoknya ahada asyara sampai tisata asyara mabdi nopo faksa melainya dengan orang ini roh itu ahada asyara atau kata konten malih alaiha tisata nopo asyar mestinya kan alaiha tisatu asyari tawi ini roh itu ahadja asaron atau ahadja asarin nabi mengkoran nabi ini roh itu ahadja asaron we ahadja asaron atau stis ata asaron mati nabi paha misalnya semua corok pak ya barno berarti kreatif mau coba terus bersombong kono butuh kue alim nabi alim dia lagi di kerano biasa lah ya ngumpulin yang alim ramah salah biasa jadi gue nih menutoi gue nih nabi salah biasa. Memang kalau itu salah kok melete lah itu kalau kadang jadi biasa lah menurut Anahu saat temennya Abu Sulaiman Ad-Daron itu kola itu dawa sopa Abu Sulaiman Ad-Daron itu munajat di dalam munajat munajat kebisian ma'wahi ta'ala serta ne'wah ta'ala jadi siang gak ada kata jadi soali majlis pas kebisian gak wong bener paling gak dibenarkan pangeran. Ilahi la in talabtani bidamki la utalliban nakati aku. Ilahi beberan ingsun la in talabtani lamun nuntut panjenengan ni ingsun. Nah jenengan nuntut kula diganti lan sebab bisa ingsun. La atuban naka yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan tiap kita kelawan nyukurane panjenengan. Dari kena muni ngono. Perkara. Ini kalau melihat jubin, kita jawab yang sendiri nama. Nah orang yang berbaru kata, gusti ada jenengan yang al kusokuloh, jenengan tak soal eksistensi engkau dua sifatnya puro tau. Sifat puro tu soal permanen, sifatnya jenengannya puro gitu permanen. Apa yang nuntut sepihak? Dari apa nuntut yang perkoh? Kaya aku lawan ni. Ane kalau ni boleh tenang lawan, zaman ni boleh niru niru monoai. Ya ya sama saja kita sifat permanen yang menutup tu. Salah. Sifat permanen yang pengiran itu mukuro. Jadi ada dengan nuntut kulo perkara dosa tidak kita kulo tuntut. Tenang tau lah di sifat gofur. Anak tenang ini mereka perkara dosa ini mereka. Kalau ada di rumah mereka ya. Lain tolak tani didampi laat lukan naka nopo diasih lain tolak tani lamun nuntut panjenengan mutolaker nuntutnya ingsen didampi lantusa ingsen laat lukan naka ini nuntut ingsen kain panjenengan diafika kelawan sifatnya punani panjenengan bergoli anna mafirotaka karena saat temenik pengepuran panjenengan itu mesti alsa uwi jembar uwi was minggirupi dibanding piro-piro diso ingsen. Itu jenis kalamul majid kita wah kalamul apa majid. Jadi begini kalau terangkan ya masalah kalamul majid itu dibekeh ya dibakkan dibak takzir ya dibekeh dibakkan dibak no takzir takzir itu hukuman di tasawuf itu dibakkan di satu habus sufia terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya di Ar-Risal Al-Qusyariyah itu ada bab khusus jenis satu habus sufia. Terjemahan bebas itu gremengnya ngomong sufi. Gremeng itu ya nak tepak ya jos, nak tepak ya sarap. Karena yang dulu orang, yang dulu apa? Oh, jadi tepak apa? Apa? Tepak-tepakan ini satu kan. Ini kadang ini kita kelas A, kadang ini kita jet. Ya itu kalau dipakai, dibakkan jika itu mukhalifun di syariah, maka imam boleh mentakzir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran, tapi imam atau wali lampi boleh nopo mentakzir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risalah Qusairiya, kayak Ihya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi ra oleh jadi statement itu boleh jadi aturan apa? Syariat, ya, aturan apa? Syariat. Mestinya waktu ini kue parah tenang dari sini bilai. Lain tolak kali bidang tidak atur banyak kali. Ngomong bisa nuntut pangeran cara nih nuntut. Ini yang paling masyhur gini misin tadi. Kalau nanti cerita tentang itu, kalau ada Nabi Musa itu Abdul Aswad. Ini kue kue parah mana? Walhasil itu Nabi Musa itu yang lebih terus ada pisang ini. Palestina lah yang pemisau orang tengah-tengah. Pokoknya pemisau orang orang kira Sam, Sam dari Palestina, Israel, Syria, itu rian namanya istanbul apa? Sam. Walhasil ini pacek dari hutan. Satu dari hutan terus Nabi Musa ini dungo istisqo ini belalah rasi turuti pangeran. Pangeran itu seni. Saya kau dungo tak nolam dungo tetap orang ada mati. Mereka di antara umat itu mono inna fihim namaman. Mereka ono sing tukang adu adu. Jadi Nabi Musa. Gampang tak Gusti tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majlis dikir ini. Jadi pangeran jangan berhenti. Sasa aku ngaram adu adu aku rakon tuh jadi adu adu. Jadi kayak hari seni. Saya tuh ngaram no adu adu. Lainnya ngada ono wong itu posing. Adu-adu berarti aku ya ada. Terus sedikit, aku ya mau kado, jadi repot kan. Jadi apa? Jadi repot. Nah, terus putih tu sih agak sih dah nyeras itu, mesti anak tengah adu-adu dikeluarkan. Orang roh, pangeran kon kado mau ngaku ngaram no. Aneh kata yang adu-adu rakonangan perkara ini. Perkara ini nanti kandang no tengah kado ya. Alhasil singkat cerita ni tu, Nabi Musa dikengken aku di kamu lawang aku ireng ngerak, goyang ireng itu. Tapi nak dulu aku mati. Alhasil singkat cerita ketemu Nabi Musa, binurin binaboh. Jadi sisi tok roy yang angge nur, sisi tok di roy yang angge nur. Kita pernah terkenalan. Terus cerita-cerita terus. Kena apa nak bincang sama kemudian aku? Aku dikongkong pengirahan kayak jalan hutan. Jalan hutan ini, ya Allah. Napa jinan khawatir kentian stop banyu. Nanti hutan ini orang buka enos. Walaupun saya cangkumnya, aku udah ngawali. Napa jinan khawatir kentian hutan, nanti ngirit napa. Napa jenengan khawatir maksiati wong-wong. Lu maksiati tiang-tiang itu ramadoroti jeneng. Ngomong barang ramadoroti, orang penting jangan pertimbang. Artinya maksiatnya manusia itu mandorot gak bagi Allah. Enggak kan? Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka, lalu maksiat mereka itu enggak penting bagi engkau. Engkau tetap Tuhan tidak terganggu, barang enggak penting, jangan bertimbang. Ayo nang hujan. Hujan nanti. Jadi mau ngerti jadi kalah mau baju bibi doa. Tapi anu tau lah, tapi mau stres ngono wae. Jadi hujan. Om Vito kelas doa. Jadi ngomong animasi itu. Nah intoh laptani bidam bila atlukan naka diafik. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya itu sifat permanen, harusnya sifat engkau afuun gofur juga harus sifat penalnen. Fair dong, sifat saya ditetapkan kok sifat jenengan rasi itu. Oh bukan fair. Jadi kalau ya sifat kalau salah permanen, sifat jenengan nyepuro gak? Sido, itu gak fair, harus podo-podo. Sido, podo-podo permanen. Kalau salah, ya oke, kalau salah. Tapi sifatnya gofur jenang, ya terapno. Padahal gak diterapno kan. Just another. Lo, kayak gerakan. Gerakan jamaah nuntut pengenah. Gak sido istilah sama. Walain tolap tani, lan lampon nuntut panjenengan ni ingsun, dipukli sebab medit ingsun. Misalnya di makmil wajib sebab nikah barang wajib. Misalnya jenengan nyalono kula mergo ra zakat misal. Aumat isa ini atau sebab kula ngalang-alang yang sing jaluk, jaluk ni masa yang perkara. Fadula kang luweh apa ma inti ana ing sisi ingsun. Laat luban naga. Yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bisa kok ika kelang lomo panjenengan. Ai bi karomiya tegese kelang sifat lomo panjenengan. Nah, jenengan nuntut kulo nyalano kulo mergo kulo medit. Macam kulo menungso pantese di medit ka. Artinya kulo ra disifat lomo wajar kulo di menungso. Tapi nek jenengan batalo sifat lomane jenengan perkara pengiran kok sifate batal. Bar. Repot. Walain atsultaninna. Lan lamun nglebokno panjenengan ning ingsun anar ing neraka. Lamun jenengan ngelebokno kula teng neraka, la akhbar yek ini bakal ngabari ingsun, bakal maklumat mau ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari ing ahli neraka. Bi anni kelan sak temne ingsun ku hibu, seneng sapa ingsun kae panjenengan. Jadi maksudnya salah masuk. Salah masuk. Jenengan ana teng ngelebokno kula neraka. Tak umur teng tiang-tiang kula sering jenengan kok tetep mlebu neraka. Ada yang salah ini maksudnya prosedur ini ada yang itu boleh. Saya punya kitab Masyrurah itu, kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan se-alim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyrurah. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu, Habib Abdul Haddad itu kitab Masyrurah. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah, guriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngendikan seperti ini. Oh dia senang guyon, rilek maksudnya zaman di hidup itu terkenal istiharat di doa bah, doa bah itu ya rilek, rilek lah dia sering guyon, sering gejol-gejol kan. Itu diantara munajatnya bilang gini, ya Allah jika saya masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah akan saya tempeleng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh, masa orang melafatkan la ilaha illallah masih masuk neraka. Ngobrol je, ngobrol je. Wong kalimat dari lo kok diobong? Wong rasopan ni, jadi wong rasopan. Itu ada Siddatul Firoh. Mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulanya normalin yang bun rokok itu aneh. Awas kena bun rokok. Wong aneh berarti kena lo. Saya punya analogi begini, ini rumah lo tenang. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadap. Gue yang agak ada ya gue ibu. No? Misalnya sampean tak beda. Ini mushaf. Ya. Mushaf itu Quran. Ini. Cara baca Indonesia Quran. Ini. Cara baca bener itu dengan mushaf. Ini mushaf diinjek kefuat. Murtad apa enggak? Enggak jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan. Oke, nah Mustafa, jenggotlah khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf, murtad. Apa? Murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Ulama tenang, awas kena salah paham, rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu, dengerin ini, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan kue sentimen kifuat, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Kue iso bayang nono malaikat, wani ngaduk mushaf. Tidak bayangkan saja, kue iso gak. Kue waras loh, tak kemaras. Kue iso gak bayang nono malaikat yang terhormat itu. Terus raro aturan nganti ngaduk mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak kue iso bayang nono orang. Bukan sakit. Malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara Qurannya ra oleh ngerti wong apa Quran. Jadi ini jadinya ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget. Misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Al-Baqarah, mungkar nakir itu masyhur. Sama yang nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Al-Baqarah, tapi budik om. Budik gembira orang. Mungkin bisa iki ono men saiki padha ngono apa padha to berkutik to dhisik bedhek terus padha nek kabeh bedhek saiki wong dhisik bedhek bagane wong 10000 wis bedhek saiki 800 miliar orang bedhek dadi bedhek dhisik wis saiki ku gitu wong dhisik ku ning prapatan ndok wong wedok wis bedhek saiki kelas e klabing ku dhisik biasa dadi ukuran bedhek ku padha no. Walhasil malaikat mungkar nakir sesuai prosedur orangnya ki diantem jotos sih. Antara kenalnya dia ini digodoh dari orang tidak dikutuk wajar kok. Sawal-awalannya rata tak kok godohnya itu koning itu kuning dia sedua kok tumpuk bareng. Nah Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan. Saya tahu kamu adalah Kalamuwah. Ya sudah kalau saya Kalamuwah, karena kenapa kamu berani memukul saya? Jadi karena akhir saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fase. Aturan saya kalau tahu orang fase harus mukul. Jadi kira tabar tadi. Tapi saya ada di dadanya. Kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalau mau. Bingung balik kalau yo aku yo rawani nanti. Kau abe mau nih. Ya tapi aku nangkono. Oh pokok bantahan terus dari surat tabar. Terus ini nih. Kau orang ngarai soal keputusan. Nih lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Terus lapor pangeran. Maka akhir kondo ini ada problem mesti cerita ini ada problem ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat kabar di situ hanya satu surat surat kabar mau cari riwayat kulhu lah sebenarnya kan tapi riwayat kabar kabar apa ganti sebenarnya kalau nuruti selera saya ingin riwayat itu kulhu saja saya lebih mudah berapa lah? Tapi masuk sanat kok dirubah-rubah. Tabrak Mustafa sudah untuk mikir. Terus mati store aku muncul. Jadi kali mati Senin, Ahad deh store. Mungkin ada store kesuwen lagi deh. Ya, mati Senin store apa? Ahad, cowok saiki untuk Ben. Lali, mantok anak-anak sama lali deh. Bantah-bantah, matur pengiran. Ya Allah, jika saya sebagai Kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya, sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, umku andi min kitabdi. Aku atuk orang sebagai kitab juga. Aku rasa jadi surat tabar, wes jadi makhluk biasa, orang rasa jadi Kalamuka. Tiba jadi Kalamuka ya keren, resonya Pak Ati ya Allah. Tiang nih, terus awang nih kan, wes awang itu wekmu, terus disafati hatta daholal, sehingga disebut, oh ya itu ala sirotinu rosatul sebeda jenna tinopo profiko, wa minan nari sitrau, wahidata, Quran itu minan nari sitrau, wahidata. Logikanya seperti itu. Sehingga normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu gak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Quran. Makanya kan Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono lah lho jenenge rasa wedi wa inna nar lam takul asar sujud. Tapi berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka Nabi masih ngendikan wa inna nar lam takul asar sujud. Tapi neraka ora wani mangan asar. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama badok mereka rata-rata badok ngecap macam-macam lah mereka kalian dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota yaitu 2 tangan, 2 rubaten, 2 kodamen. Harusnya jangan hanya badok tapi ya badok, yaden, rubaten, kodamen anggota 7. Lah anggota 7 ae iso ngadeg mergo anggota yang lain kudune yo kabeh. Pokoke malah hasil itu gak sido. Malah hasil itu. Wah, dapat bahagia. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah sebagai syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi. Karena dia isek sama Allah beruntung. Kadang dia jajak. Masyur itu ngendikan yang orang Burda itu sebut ini ketika muji ayatul Rahman itu ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman ya kalau wajah gitu intat tuha kifatan min harina rilato atfa taharro lato min biriti hasiyam intat tu lamun moco siro haib ayatul Rahman mana ini Quran. Dia memang beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahman itu dia tahu kusi. Oh, dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat ya. Kata sendiri di sini ini sedikit lebih simpel juga. Ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Intat lu lamun moto sira ha ing ayatul Rahman. Mana di Quran? Khifatan krono wedi min kharinari lado. Songko panasin roko lado. intas tuha khifatan min harina itu mesti atfakta, mesti mateni siro. Orang kok mungkin mateni atfakta, mongko mateni siro. Harlado ing panasin rokok lato. Kau tidak wajib rokok gampang, wajah Al Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita kita haram nginjak musaf, kita kita ini menjadi murtad karena melecehkan musaf. Harusnya mereka juga kena hukum dengan melecehkan orang-orang kamar dari Quran atau orang-orang yang bawa kalimat taibah. Kalau kita kena aturan hormat takfir, kenapa malaikat tidak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk dari ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata surahul hadis, para pensyarah, masalahnya Allah kata proyek sokowe, mati, mati lali. Pas dites, kok apa tenang? Apa? Jahe. Mbak ulet. Nenggina semaan lancar, barengnya akhirat. Udah, tapi problemnya pengiran aku kurang pasal, tapi nyiksa wong apal Quran gampang wae. Dites. Udah. Bapak kalau dia di muku wah wah. Apa apa apa apa. Bapak ala kulis yang hobi, roh neraka ganti gue. Oh, dia mau ganti hobi. Ala diukhala kalau mau tawa lah ya. Apa? No. Lha wis setor ngarepe guru e kadang nguntir meneng ngarepe pengeran. Malah meriang, malah napa? Semulane pengeran tak kurang cara, makanya ya ndonga supaya Qur'an gak lali, ya mergo nak lali ku perkara. Asal asal gak lali ajane ku aman. Tapi sing jamin ra lali ku sapa ngerti ini aja akhiri wal asri. Oke, pala ku ajrun rumah menawa ila ladina amar wa bersabda wa taqwa. Wong ada Yasin sing ingkar lan ono ono wae nang kok mikir buri lagi kok mikir. Dan kok kembali lagi. Dene maca Quran karo wong Papua maca Pancasila. Satu Pancasila. Dua ketuhanan yang Maha Esa. Enam. Kenapa Pancasila jadi enam? Itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi orang lagi Pancasila ada satu nomor. Pancasila satu dua nomor. Mungkin ini nomor mulai satu. Saya tuh pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering apa itu sosialisasi apa empat itu. Nah, itu orang Papua itu ditanya apa hubungannya Pancasila dengan Demokrasi 5? Baik-baik saja Pak. Hilang air tuan. Saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, itu yang pedalaman ya. Saya lihat TV pasti sama anak saya sama Hasan bro. Ya kayak kemerdekaan gini si bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata. Itu Metro TV atau apa itu punya acara. Itu orang Papua anak SD ditanya. Bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah Pak. Itu jurnalisnya sampai tertawa-tawa. Di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, dari Hasan kan ada. Kan enggak salah Pak, itu kan miliknya sekolahan. Bendera merah putih milik siapa? Dari milik. Milik sekolahan Pak. Itu tenang ya Pak. Jawab itu. Mau ya sekarang bener di tim sosialisasi apa? Mustafa Barang itu di waktu mesti rapal. Ah nomor papa tolong. Oh. Oleh hikmah terus. Tadi song Indonesia. Oh aku sama ngalem kiai apa lu? Sembrono kan anak. Nah, nomor 5. Keadilan sosial. Ini kudu didaftar kudu di briefing. Warai kok di fauzi ini utawa. Sofa ini. Keadilan sosial. Lah, utawa apa lo? Bagi seluruh. Dene ora mau bagi tok ora satu seluruh. Ora adil ora ora. Paham ya, terus nopo kalamun majidudin ini nopo kalamun majidudin itu tidak bisa jadi syariat, sehingga di fikih dibabkan adab bab taksir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah tadi, Barah itu Abdun Aswad, itu Nabi Musa itu mau jotos Bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya di bab fikih dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang enggak terkendali. Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, tadi diingatkan kalau itu masalah. Tapi kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir. Kita khusyuzon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan. Di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhid buwoha wa rasul. Bagaimana mungkin sekarang begini saja. Mustafa itu misalnya nyon saya copet. Bareng apa tak jotosi, terus dia ini mau copet Quran melebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh enggak jotosi copet di masjid? Boleh enggak jotosi copet pas dia ini mau copet Quran atau pas sholat? Enggak, jawab saja satu. Enggak boleh kan, dia ini sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang hafal Quran itu baca Quran terus-menerus, karena dia ingat, asal enggak lupa. Terus bisa enggak kamu bayangkan mungkar nakir, kemudian dia enggak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimah thayyibah, bawa semua perangkat kebenaran. Mengenai dari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya, makanya dengan ini, ya Allah jika saya masuk neraka, kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana. Terus saya akan katakan, hada jazau mangkola la ilaha illallah ilo, walase wang matur la ilaha illallah, ternyata tetap lebu neraka, gini aja. Bagaimana awak ni jajal? Tapi problemnya nak isbakat lebih rotan senarai nah, semacamono. Iya. Jadi kalau cerita ni wong-wong fasik yang sampai tobat, ya meskipun cerita hujan tapi tenang. Awak nyebut sampai mati malam nyebut. Kalau mana nyebut mana? Kalau mana Allah Allah malah nirokno. Aduh. Makanya kita selalu berdoa ni. Makanya kalau suwon. Uripku sing yakin mek hukum Allah, wis rasa iku sampingkan. Kowe kudu yakin. Nek hukum Allah wa rasul iku gak mungkin wong iman mlebu neraka. Problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil kiamat. Sebenarnya kalau iman gak mungkin iman dan neraka tadi, iman itu ada tempatnya. Yang jelas gak neraka. Kita harus yakin, ayo yakin. Problem kita adalah bisa enggak kita jaga iman. Makanya doanya wali-wali ini yang penting enggak iman itu dijaga. Makanya nisab gitu wahuladzina amanu bil qaulita bi dzil hayati dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbih enggak, ditetapkan enggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman, apa? Asal ditetapkan dong, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita enggak pernah yakin apa iman kita ini. Masih ngobek duwe kadang kala. Kue ratate duwe sak miliar, tapi urip sesuk tawakal ke Allah. Ambil tak kayak sambil ya, tapi kayak gue yakin aduh ini penting. Bisa bilang sambil aja ya, sih Rosi. Atau rata wakal lah, penting dia duit. Saya orang ngomong loh, mas ngomong gue, mus, gue sesok, gue tak kayak sambil ya. Tapi kira usah tawakal yang Allah tentang rezeki. Ambil rata kayak di sambil ya, tapi kita tawakal. Enggak, aku tawakal boleh ciri nyatanya ya kok ngene-ngene pak. Ini duit sambil ya teriin, wes milah duit lah. Kafir nih. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk buat arani riil? Apa sing di langit bumi gak buat anggap riil? Mau apa di langit bumi gak kue rambut anggap riil? Sing duit sak miliar gak biasa menurut sama dicetak peruri buat anggap riil mau kota. Masalahnya kue sebenarnya nanti akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengani ngaji Islam Taufik kok rontok ini boleh. Islam Taufik kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau mumur. Nah, itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. Sedih motok rono gunane. Ya, muka-muka pangeran maklumi mergo stres ke mangan mulane. Kadang-kadang kita diceluk stres kudune bangga. Ada kelebihannya, kita enggak salah saat salah. Paham ya? Dia majinun itu rakena hukum. Jadi ini ajaran istirahat semua, kudulnya kadang seneng. Alhamdulillah, ketatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indahwa itu masalah. Ya, minat stres kan? Enak di stres dulu tadi. Oh latihan ngaji guys. Oh yang ini jenis kalam macam begini lagi. Oh nanti ini selalu satu hak sufyan, satu hak sufyan. Terus yang masyur lagi itu Abdul Qasim Al-Junaidi itu nak wiridan ya, dan kalau saya ilang nak nyifati Allah, dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Rumah kamu wiridan terus mesti astagfirullah. Dan wali-wali ini punya kalimat, yang lima kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustam Al-Bustami itu kalau wiridan ya, ya Allah hadza farahi bika ma'al khawfi minka fa kaifa farahi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kula niku nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi tentunya yo jek seneng. Wae mangan yo mangan. Nyatane kowe menamuni wedi neraka yo ngentekno sate klathak, rondo yo ro, SMS yo ro, merek HP yo ro, ana warung baru. Oh, menamuni wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap enggak mau ada yang terlewatkan. Ijek kadang wisata bang, ah. Bujuni pada melarati, ijek mau roping harto. Padahal nak didulang orang tambah marem, tambah hati. Tapi tetap baik. Jadi jadah biasa dan bisomi. Meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya itu senang. Hada farofi bika ma'al khawfi minka. Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa senang. Fakih fafarohi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senengi kulo jenengan ketika engkau jamin bahwa saya tidak ada ketakutan lagi. Itu maksudnya mun jadi ahli nopo. Koyok Mustafa kan gak jelas dari suarga dan roh. Nyatanya ini dunia ya senang. Kulo gak senang. Sampean kabeh ya senang. Kuya kuyu kuyu kan kuyu bian terera karuan. Padahal orang jelas ahli suarga. Utang ake rasa sisanya awur ya. Kuya tenang nopo. Lha iku nek Abu Yazid dadi sebabe wali ya Allah, cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja saya dapat nikmat, apalagi nanti. Nah, itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di hikam, kitab-kitab yang terkenal itu ada kalimat ini. Kalau siapa? Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami. Ini kalau balik lagi. Al-ibarat kutun li'ailatil mustami. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini, kita akan mencintai Allah lagi. Taruh saja misalnya gini, kita hikam misalnya. Lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampai rata-rata itu dosa gede. Meskipun mungkin langsung jino, langsung mati, tapi akumulasi ini kan gede wakil. Akumulasi mulai cilik nanti tuwek ramari-mari kan. Sampeyan saiki misale dosa nang mulai balik nanti saiki cara dikumpulo wis. Sak Gunung Semeru wis. Lah misale watu sak mene. Misale delok rondo iku sak gegem. Nak prawan ayu rong gegem, nak bojone wong ku sak mus paling larat. Pokoke paling dosa ku bojone wong mergo wis ya dosa ya de bojo macam-macam lah paling gede. Luwih lah sak tak kontainer berkata wal muksonatu minan nisa pokoknya bujani wong paling dari Nabi zina bujani wong dosa aneh itu lebih dua dibanding zina wong sak kampung makanya dosa paling gede itu Nabi zian zaniya khalilata jari apa mana bujani tongko lebih dua mana dari paling dua maksud bujani tongko bujani wong mana bujani saya tak harap maksud saya takut kalau itu salah saya jadi orang alim tahu kalah jadi kan dari Gus dosa apa yang digedingi awal digedingi setan mestinya yang berdosa itu kan setan seneng itu gak dosa apa yang digedingi awal digedingi setan apa nyelingkuhi bojone setan apa yang gak seneng setan yang rasa oh cangkem ya itu nak bojone wong bojone ayu terus saya seneng kepikiran seneng lu sesak tonton. Lah iku nak misale ping mulai balik sampai saiki. Orang nyesale wong mbek bojone, berarti nentang kodok. Ya apa misale lagi bojo sekonaan, misale diceritani tanggamu ku konaan, sing lanang larat-larat tetep setia. Ngelem ning atine ngelem bojone wong bojomu dhewe nyek nasib di bojone. Masalahe pengiran nyatet ae. Ya munamuni nasib wis dicatet. Eh dalek ira nampa kodok kodak tulis. Pirang gunung. Ayo, Pengiran marai wiridan ora rada dhuwit ya muni astagfirullah ta apa oke malah wiridane aduh aduh nasib nasib. Nek ora trimo bid'ah Kang, mana ada wiridan kok aduh aduh nasib. Lah wiridan sering aduh aduh ta muni apa? Aduh aduh. Aduh aduh iki semalan rokok tok. Oke itu dosa kita Kakang. Tapi oleh ibarat, ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita wis maghfiratuka ausau min bahwa maghfirah ini kan tetap lebih gede ini bang bisa terus nah cara fikam elek mana redaksi ini lebih ekstrim wa ayu kimatin lil abdi hatta yakuna lahu dunubun la tasauha maghfirah itu kaulo itu kimai piro kaulo itu regane piro nganti di dosa yang ngalahno sepurane pengeran kayak sombong yang nganti di ini dua nilai yang sebanding mbak maghfirah apa selalu dosanya uang ras sebanding mbak maghfirah akhirnya lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratuh lebih jembar. Nah, mulanya untuk makalah al-ibaratu kutum li'ailatil mustami'in bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju itu Tuhan. Karena kita bisa tobat itu lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi Dawud inna wuhayak balu taubat al-abdi malam yukurhir awal cek nombor tobat asar orang kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan? Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandani asal orang mati, tobat dicek ditom. Ini jadi energi yang ilahi umi. Ya. Mantan preman Jakarta wae saiki nang ning TV keculik ulama DKI. Masa selama sih dicek-dicek preman. Tapi mbule TV satu ulama DKI. Jiwa wawancara iya gitu aja. Mereka kurang, ijek ditompok pengiran. Mulanya jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Kita tidak sekali salah ibarat, nanti merusak energi Islam. Ke ibarat ini yang memandu kita ila yaumil. Ya. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu yang masalah ila yaumil. Ya, maka disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa wa kadzdzibun. Kalau kalimat itu salah, ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar, alam taroke fadoro bawahu masalah kalimatan toyib kasajarotin toyib asura saat itu wafaroha sama kalimat itu ya sama dengan ibarat terdaksi. Kalau kalimat anda ini benar tu'ti ukulaha kulahinin bihni robiyam kalimat ini akan memberi makanan pada kamu sampai nanti ilayomin ya masih dijamin bihni robiyam dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah, itu bahaya sekali. Karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilang nar. Sekali benar dipandu ilang. Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Nah, caranya gimana yo ngaji? Wong kula sing keceluk ngalim ngaji kok. Ya ngaji kan lima, kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani pensarah kitab Bukhari. Imam Bukhari terus di sana tok kanjeng Nabi. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nanti kalimatmu kan asal lucunya. Prajilis. Penting pilihan gubernur DKI. Penting ini. Hidup ini penting. Duit ini penting. Darahnya Allah penting rata tahu. Namun duit penting orang. Barbar. Penting dekat pejabat. Tunggu koneksi, gue relasi. Nah, karena pejabat gue keluar. Dari Malaikat Jibril. Aku sing nyekel dulu ya. Walik. Ngelem aku rata tahu. Mengelem. Gaya Mungkar Nakir, awas gak tau ngelem aku, tak pekes gitu. Makanya sekali-kali ngelem Mungkar Nakir, penting koneksi untuk Mungkar Nakir. Bentuk bernoto untuk keringanan. Lagi loh, kalau dua ijazah Fatihah di Mungkar Nakir, baru bin, mau malaikat yang nanti kita masalah. Aku dua ijazah di Fatihah. Aku jodoh kan di suap loh, yang penting malah ya. Di Fatihah terus, bin kenal. Kalau gak kenal kan gak sayang. Jadi dia pernah takut, gue kesok kok. Sendiri mati kan jadi kan. Oh iya iya. Ping tes formalitas formalitas. Ada yang kenal di haji ti lo? Mengani uang kudu kenal pangeran, mak arafah nafsu, arafah roba. Mungkin nak kenal tu beda, jadi kenal. Mengani dari Abdul Hasan Asadili. Aku sebenarnya orang Arab pun rok. Oh pengiran udang aku ya abdi. Jadi abdi he kau lah. So apa malaikat sing wani ambe aku ketika Allah manggil aku? Ya he kau lah. Masuk pengiran jaluk kau lah. Aku kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya untuk kualitas kan ya Tuhan nafsul mutmainna irji la rabbi radiyatam ayo kembali ke saya, kata Allah, kembali ke saya, ke Tuhan. Kamu hambaku, ayo kembali ke sini. Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak sing wani ngalang-alangi. Kalau misalnya aku nyeluk Mustafa, mau tak Fauzi Mas Abuan yang ngalang-alangi. Aku sudah dikustua. Wah, sama kene sik. Bodoh misalnya kita celuk. Celuk pangeran Mustafa hari ini. Mungkar nakir wani nyegah. Heh, kene sik sisa romper. Umur awani kan sekali diceluk pangeran lolos tetap. Mulane kita pengen orang-orang masuk kudu ganti pangeran celuk. Heh, Mustafa. Mesti cancel kabeh. Mulane kan mungkar nakir sing semangat mereka suwe. Tau sawani. Ngawur celuk pangeran dibuk ndek. Itu kan nakir sampean gertak ngono. Wah. Aku celuk pangeran ngawur. Jadi pastikan kowe sampean diceluk pengiran itu ya Tuhan nafsul mutmainnah yudhi'i ila rabbi iradiyatam mardiya fatuli ibadi atau hujan ini serangga rawani mukarna ini mesti nyelok pengiran kok sampai bentuk apa mencet tapi enggak mungkin bantu enggak usah ini hisap sih berapa ini ya dengan jodoman kayak ulali pengiran. Nah kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu dicelok pengiran. Coba Allah sana saja. Orang-orang kafir itu tidak pernah menyebut pengeran. Akhirnya nasuwoha fanasiya. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Makanya nyeluk merah gilem Allah. Ini sebagian sebab siksa itu nisyanuwa lali pengeran. Karena apa Gusti kalau jenengan siksa pulau? Bergoke zaman yang dunia lali aku. Kemudian disebut nasuwoha fanasiya. Mereka lupa Allah, maka Allah. Sekali nama Anda disebut Allah, di mahsyar. Dari bahak itu kawul aku. Kemudian nanti disifati bahak itu seneng aku, selesai. Malaikat tunduk aku. Bagaimana mungkin yang diceluk pangeran terus malaikat panik. Ganduli. Problemnya itu sudah diceluk. Wah, itu yang perkara. Enaknya malaikat, itu bisa enaknya. Ini tidak terdaftar. Ya, berat ya, malaikat. Nah, jegeman kita itu kena hitop inna nasinakum. Sing Allah ngendikan ganti apa inna nasinal aku lali kowe dosa. Mulane gede-gede di dosa nisyanu wa mane jabe aku lasan dari aku ya di kafir ulama sufi sepakat nisyanu wa aku meminat ganti lali pangeran luwih gede tinimbang dosa. Karena Allah nganti gak nyebut kowe berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kowe. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo kowe ning Allah sak kabeh nyebut. Ini fat guruni napa? Astagfirullah. Itu paham-paham sufi. Lagi laki-laki pentingnya al-ibarat putun i'ainatil mustamin. Bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kut, menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Lan jugeman yang urip salah ibarat itu. Ojo napa? Kalau ada anak sekolah kok ranking ya alhamdulillah tuh nggih ranking ala ranking wis biasa wae. Alhamdulillah itu kayak umumnya uang. Nah nanti kayak luar biasa malah sekolah orang idiot-idiot. Kebiasaan Indonesia itu kacau. Uang pointer kayak Pak Habibie ya uang ini luar. Lalu kok uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenisnya? Ya aku bingung nanti kebiasaan Indonesia. Jadi uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenisnya? Terus uang pinter kok Mustafa jenisnya? Luar biasa emang pusing tirak loh. Sesuai kabel disebut apa? Wal makola asabi atas rotate makola kang kaping 17 iku ngene kila den dawono pengen as'adun nasi te beja-bejane manungsa iku manpo lahu kang tetep kediman kalbun te ati alimun kang alim beja-bejane wong sing atine alim alimmu ngerti ina ngene manane ngerti ngene di annabuha lantat nawa ta'ala ma'ku setane man Evi Aymol di integrasi yang dalam dinding gon karena ono sokoman. Beja-bejane Wong sing tetap ngerti nak Allah itu meksani deh ini. Mama Loro wah badan nan dua fisik sobirun kang sabar. Badan dia fisik sobirun kang sabar. Alat toati ngatasi toat wan marosi dan biro-biro ujian. Saya erosian. Diki-diki ya sabar, kontol aja sabar. Nomor telu wakona atun dan rido, eriton terkesi neriman bimar dan berkoro filiati kang ing dalam tangan. Jika pengiran tiwe ditompo minggi semati lagi saking bagian yang wakna. Buat suku nil kol bilan tenangnya hati, inda ada min makhluk hati nalikane waranane barang-barang singgi kulinani. Jadi meskipun kulinani nyekel duwe, ya tenang. Kulinani mulai disambut bujo, ibu jenis nyanyi. tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Maknanya agami makrufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makluf, tidak dikuli. Dan ini ngeten ya, sebagai paket bulan Muharram kula maca tafsir ya. Kula sinau niki mun rong minggu langkung. Kula mulai lumeras dulu kok dan ngaji be santri kula piambek kasaran nganti lali jumlah. Biasanya kula nak Jumat dhuwur ya boten dhuwur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya enggak ada. Kula nu nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asy-Syafi'i. Boleh antropoi boten nanten akhir fotokopi mulai tanggal 15 apa? Dhuwur kok kan. Jadi kalau aku pengen bulan ini niku dibeda. Kalau tak cerita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surah Nabi akhir zaman. Sama jadi pikir, mungkin ini di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak jenuh kenal pengirangnya. Ilmu akal tidak jenuh kenal. Sama jadi tak berbeda. Kita tahu mikir ini kamu. Nabi Adam ketika digawe itu roh ke bulan Sawal, bulan Juli, enggak kira-kira. Pak repot. Jadi Kanjeng Nabi niku pancen normal, ya Nabi akhir zaman niku kudune Nabi Muhammad utawa Nabi Muhammad niku kudune Nabi akhir zaman. Saya iki sampeyan iso bayangno. Qabil, Habil, terus Iklima, Labida, terus Idris, Nuh, terus Kanaan, terus nanti. Ya wong pertama kan anggap ae Qabil, Habil ya, terus dibujur ono Iklima, ono Labida macam-macam. Kok ulama ya kok doros jenenge wae zaman iku ora ono KTP ne ya ora apa. Pele kok ya ora jenenge iku mun ulama. Ya ora nak kobel iku ape ditono kabudan. Nak Habil Iklima ape kok ora ono. Nak gune ulama iku cek ron. Lah ero iku kok ndi to pele ya ora ono data kependudukan. Ya ora ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok ora. Lah ya kok ora. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji, orang harus puasa di musim Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Sawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi Yunus nanti cerita bangga di depan para sahabat. Jom, aku itu yang nemu dina Jum'at. Wong Yahudi ya jalan kepen nemu dina Jum'at, tapi keliru untuk itu dari Nabi. Wong Nasrani akhirnya kepinginnya ya untuk Jum'at, tapi keliru untuk itu. Ahad, minggu. Nah, sing untuk tenang, Jum'at itu waktu. Maksudnya aku itu mati Islam. Jadi, dina Jum'at itu kecekel ya kan di Nabi. Kecekel bener itu ya kan di Nabi. Bulan Zulhijjah kecekel bener di era Kanjeng Nabi pas haji wada. Pas Abu Bakar orang mati bener. Mulane Kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan iku bener. Mergo tahu di kamuflase, tahu di kamuflase napa? Direkayasa, tahu ditipu-tipu mbek wong-wong jahiliyah. Mulane disebut inna iddatash syuhuri ainta boisna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun furus dalikat dinul qayyim. Nah kalender wis 12 wulan kemudian Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya, iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajine Abu Bakar langsung dunia iku mau nyampet tapi tetap salah ya. Tetap salah ya jen. Tapi gaya pangeran dia nyerempet tok. Mergo pangeran apa gaya kaji sempurna khusus kaji. Nah pas kaji Nabi haji wada itu Nabi pidato inna zamana qadistadara kahiatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender itu wis bener. Kalender itu wis muter meneh. Saiki wis bar ditinggal Kanjeng Nabi, ya ora salah meneh. Tapi rakyat itu jadi pikiran, cara fakih sah. Kau rata mikir ngono, umumnya dia uang sufi. Misalnya kena tak dayi mus, Mustafa ya khusyuk, kena khusyuk orang agak batin mikir. Jadi cara Mustafa ditetir kelar kaji, ukup nih Arafah sementing dungo, dungo kumku di sebelah dani dungo ini ngono toh. Nak kulo sing ukup mesti kecangkeman, uang alim mesti dikau kecangkeman. Iki tanggal Songo ke 10. Tanggal si Jibril Tijah itu versi Arab Saudi itu versi objektif. Loro gak jadi wong alim? Loro kan? Lalu ada orang alim? Loro. Mergo tanggalan komariah itu mesti tanggal siji kumari geger. Satu Ramadan misalnya, isowe Sa'ban takmilah 30, isowe songo igur. Akhirnya satu Ramadan masalah. Tahu gak satu Ramadan musmale? Jawab ning Indonesia ae ora tau ta. Gak tahu, Kang. Paling banter NU Muhammadiyah musmale mergo dipandu menteri. Kena nak sabar dia seneng Medan gak ada rong dino. Mau kena abu ke Jombang gak ada. Mau tuh udah tanggung merek tuh ngono. Ya ini cerita, kita tahu mikir ngono tuh. Nah sekarang misalnya Arafah dulu yang ramai di Kudus zaman Batu Rehan kan karena gitu. Ada versi yang satu Dzulhijjah beda dengan yang diyakini Batu Rehan. Ada penggemar beliau yang nganggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rontok-rontok gampangan. Bahasa kasarnya rontok oportunis. Nunggu pengumuman pemerintah. Jadi mau anggar kayak kalender, perhatian ya. Nunggu. Kalau masih itu nanti suan kalian batu rekan kalau tersin yang manjen tersin keluarga gitu, biu-biu itu loh yang. Tapi nak cara fikih ini ora tegah nunggu pengumuman pemerintah. Ya iya, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim dia kita pakai. Nah, ora tahu kita pilih digopo. Tak ora tahu dari kita pe. Wong piye tulon nunggu yang putus. Batu rekan nak dibalik jadi tulon putih. Jadi kalau rati wani takut. Terus pondok tertua teng Kudus ini gak ada nih itu loh pondok gambaran nih menjadi itu loh dia lagi ketemu itu namanya Hafsa terus tiga teng Sedan dua anak Sofia Sofia dia anak Mbah Kulo Fatima terus begitu Sofia gak ada adik adik asing lagi Mbah Sahal dia ada adik balik di sini di sini gak ada utuh Balukman nih malah nih pulau nu luwe tua di bang Balukman tapi pulau nak udah ngelik mergi jambak itu tokoh Salisa pulau pun tokoh Rofia tapi tua pulau umurnya tuh di pulau ketika buyut pulau bareng. Akhirnya kan cepat rapi, cepat diputu. Kadang buyut sing bar wis di anak sing rujur duwe. Anak akhirnya kan pokoke kan duwe. Saya singkat cerita, saiki sampean tak pikir. Iktikaf wong ning Arafah utawa Ramadan. Niku nek wong alim mesti kepikiran, iki siji Ramadan tenan ta apa siji Ramadan versi NU apa versi Muhammadiyah apa versi. Mergo pengiran senengane nggih tebak-tebak. Bulan niku istitar yaumain. Jadi berbar tanggal 22 bulannya delik. Delik iso istimak, iso ora. Nah istimak ya berarti wis gamane 22. Bar nek ora istimak ngenteni 30. Wis. Berarti misteri satu hari. Ramadan itu misteri. Terus ana solusi, nek kowe mamang fa'at milu iddat Sa'ban salasina yoman. Nek kowe mamang ya Sa'ban sampurnane 30 dino. Terus kok siji Ramadan nek entek Sa'ban. Mergo bulan ora ana 30. Berarti kemungkinan kaca itu dua hari. Dua hari pun ada wau sing jare kangkang kaca telung dino. Probleme kue ikmal Sa'ban 30 dino, jebule Sa'bane wis beda mek Sa'bane wong-wong. Bar saiki. Lah iya, Sa'bane mbok ge pegangan jebule Sa'bane mulai tanggalnya wis beda mek jare wong-wong iki Sa'ban 29. Heh, Sa'ban kuwi 30. Perkara neh to ora? Makanya Imam Nawawi ngendikan, beda Ramadan atau beda Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi karena ada misteri ikmal, ikmal itu ngenteni 30, problemnya 30 lah ngarepe iso masalah kan. Nah kemudian supaya gampang ulama fikih pinter ke solusi ya wis pokoknya anut ulil amri sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Nah contoh misalnya si Sapem tanggal wolu. Lalu fakih-fakih ngendikan, nak keliru 9 Arafah, kok keliru nih tanggal 10 orang sampai ini. Tapi nak keliru nih tanggal wolu, mungkin kesempatan yuk. Jadi misalnya, besok sih nopo. Besok, besok, buatan si Arafah besok, besok. Senin. Arafah itu mesin. Kemes Arab tak kemes Indonesia. Kan kaca sedih dong ini. Kan? Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan ke pulon. Kan mestinya di sini pulon. Nah, seringnya kalau kita nak tanggalan Kulon, mana kadang aneh dari orang Aceh itu orang ruya tapi orang Papua ruya, aku aneh lah cara. Tapi orang aneh di Indonesia juga, ya, kan? Tapi rara anehnya mesti nggak paham. Enggak, saya kira sampai tak beda. Enggak sesuk ya sesuk, rasa satu untuk Arafah sesuk ya dino Senin kan. Misalnya saya kira mukov neng Arafah, saya kira dino Ahad. Kenyangko itu tanggal Songo. Fatabayana dibuat saya kira tanggal Wol. Iku wajib balik ni. Mereka biar dia jadi kesempatan. Nah, ya, ya sesuk mukov neng. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kue sing nyongko iki tanggal Songo, ternyata tanggal kira usah baleni, ini dah kebukuh sing aku baleni ini ya repot ya saun meneh terus layuk manul khotok si misli jarak Imam Nawawi wis baleni ini, kok tau ngajak, mungkin saja ada masalah. Nah misalnya aku melok haji kelompok Naksabandi aku raka cek rombino ya rombino atau rombino, dari kangguling bro tengah apa yang ngomong maksudnya gak mungkin kacek rombino ini harus amari palak gue, gampang ini dorangan ini. Kena nih poso tanggal berapa? Pertama poso di mana? Saya poso ini Sabtu. Ya? Sabtu kan sebagian Naksabandi poso nih itu, eh? Maju biasanya di sini, eh? Kemis. Kemis. Berarti kan Kemis, Jumat, Sabtu. Iku kaca rong dino atau tolong dino? Ya rong dino, lek kamu dia Kemis itu poso. Berarti mulai beda, aku mau Jumat sampai Sabtu, enak, aku mau ngaji matematika Pak Mustafa. Kalau bisa barani kacik telung dino, ya kemis tidak ada poso. Mulai beda dengan kita, mau Jumat sampai Sabtu. Lalu yang itu kemis itu poso, mulai beda yang mau Jumat sampai. Lah ternyata Sabtu kayak poso, berarti beda nih mau Kemis Jumat to, itu kalian mau tofa tata koi, mau sama nak ngaji jalanan pirang jam, tiga jam itu kan songo sepuluh sebelas. Mestinya nak itu mulai jam songo itu sepuluh sebelas. Itu kan otak tiga jam itu songo. Matematikanya kalau lulus. Bila itu saya mau bab enam sekolah itu deh. Jadi bahasa Indonesia itu yuk mengalami kalau nggak reporter TV kadang yuk ingkar beda tiga hari. Saya ini misalnya mau Naksabandi poso Kemis, Megoro poso Sabtu. Saya ini dia mulai beda itu di nomor desa. Ya mau Kemis sampai Jumat, Sabtu Naksabandi ya poso Megoro. Berarti di Sabtu ketemu titik temu. Berarti beda itu mau Kemis. Lalu yang itu enggak beda tolong dino. Tapi ya, kono poso Kemis kayak satu, Kemis Jumat. Lo ngadil aku apa ngadil Mustafa? Faham sih ya? Lo faham kan antara ini? Lo nak sholat makmum Mustafa, mereka orang lugu itu gampang tempat pengira. Tapi nak matematika rah percaya. Gitu kayak lah iya. Nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah sing mujma alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil qaqa'id dan fi apa saja yang memang benar-benar sembilan Arafah. Tapi nak liane Kanjeng Nabi ya iso iya iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fidzonil mutallaq. Asal dunia begitu ya sah. Misalnya kalau kulo tadi sholat maghrib Mustafa, sholat sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hati kotul amr. Zon kan itu soalnya non najis. Wiraroh. Soalnya anak Mustafa mau dua najis tidak kok sarongi bapak Mustafa raroh. Hati kotul najis cuma suci. Najis kan? Tapi asal gak roh kan? Sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisa itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikatnya yang kayak gue mangan duit dari misalnya halal tuh rezeki kulo padel roti. Rotinya halal, tapi semua enak ditambah fermapin sing bisa campur berbagai kan gak rom coba. Berubah sing adol sing boten khusus terus kayak rotinya halal. Padahal sing gawe misalnya macam-macam. Kan ya ora. Sing gawe itu sing macam-macam dure sing. Orang tau ibadah kaji, pernah disinyalir nak meningitis itu. Dia kan kira ini mungkin wah, ya mungkin dia mungkin orang. Ya kalau nanti cara fakih Fatimah ini gampang kue arah diri, gak popong. Ya pengen arah diri terus. Pokoknya cara mu ini gampang gak karo dhewe. Apa? Nah, ini kan cerita. Selalu ibadah itu kaitannya bima fidonil mukallaf. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan ku mau rolas. Nah, kalender ku rolas bulan ini. Inna aidata syuhuri inda wisna asyara syahrun fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wis suwe Gus nak. Setahun ku rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender ku piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi juga kok no. Angger sing dino haji disebut itu hijjah, angger sing dino poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora sanggo dikur dino ya tolong kula. Engko nak mamang kowe istiqmal. Wis aman. Ini disebut zalika dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis cek. Cek lu aturan-aturane wis permane. Mulane mau matematika sing diblokok Mustofa iki ra oleh. Mulang bahaya ini, mulang matematika maksudnya, mulang liane oleh. Masa mau nak poso naksa berdi kemes negoro setu kacang ros. Kau mau kacang ros dino jenenge mon. Mergo kemes iku isi aneh, dene dhewean Jumat isi aneh. Pas setu iku wes bareng bareng. Jadi mulai aneh tenan iku mau. Morong dino, wah mulan saya ingin beri mulai tuan dino, coba ngau, bonge, terus itu percaya pulau sementara ni, kita tahu bener pulau, kita tahu, atau pulau yo mikir tenang ni, mungkin tak mikir tenang, ramai kan terus, mikir urut apa, mikir urut terus kadang ono ilmu cocok ing TV, wah yo, ilmu kok nemu kok dalan ni mungkin dia. Selamat malam. Tengok nunggu aja.